diriku tak berdaya. Tak seperti biasanya kau pergi, tak seperti biasanya kau sakiti ku, kau begitu mesra. Tak seperti biasanya. Baby.